Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين أما بعد أيها الأحبة قوم مسلمين مسلمات جماعة صلاة مغرب مصلى نور الرحمن رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Di kesempatan malam kali ini, malam Senin, di tempat ini kembali kita diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk berkumpul membahas firman Allah, sabda Nabi alaihi assalatu wassalam. Demikianlah seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah. Jangan lewat umurnya begitu saja tanpa ada ilmu yang bertambah. Tanpa ada ayat ataupun hadis yang dia mengerti, dia fahami. Naam, pada sisa-sisa umurnya, pada waktu-waktu yang dia lewati. Kebutuhan kita kepada pemahaman Al-Quran wal Hadis begitu sangat mendesak. Di malam kali ini, biiznillah kita akan membahas tanda-tanda kecintaan Allah Azza wa Jal kepada hambanya. Hal ini begitu sangat penting untuk kita ulang, untuk kita ingat kembali, untuk kemudian kita upayakan agar kita benar-benar dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal Rabbuna. Allahu Azza wa Jal Raziquna. Allahu Azza wa Jal Khaliquna. Wa ilaihi masiruna. Allah adalah Rabb kita. Allah adalah pencipta kita. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi rizki kita. Hanya kepada Allah azza wa jal kita akan dikembalikan. Maka kecintaan Allah kepada kita benar-benar kita butuhkan. Sangat-sangat kita butuhkan. Allah yang terkaya, Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala-galanya. Maka sangatlah pantas, bahkan wajib untuk kita memiliki antusias, memiliki semangat untuk meraih kecintaan Allah azza wa jal. Temanya tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Kenapa? Karena prinsip ahli sunnati wal jamaah, prinsip as-salaf adalah tidak memastikan seseorang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kecuali man ayyanahu Allah wa rasuluh. Kecuali mereka yang memang ditentukan secara dalil telah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tanda itu berarti karena kecintaan Allah kepada hambanya ghaibun. Ghaib. Boleh saja seseorang mengeklaim, mengaku-ngaku. Silakan saja. Namun itu semua tidak akan bermanfaat. Waqalatil yahudu wan nasara. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Dan orang-orang Yahudi serta orang-orang Nasrani telah menyatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Klaim. Pengakuan. Apakah Allah setujui? Tidak. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah benar kalian adalah orang-orang kecintaan Allah, lalu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab kalian dengan dosa-dosa dan kesalahan kalian? Bal antum basharun mimman khalaq. Bahkan yang sebenarnya adalah kalian wahai Yahudi, kalian wahai Nasrani adalah sebagian dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan sebagai manusia. Yang Allah ciptakan sebagai manusia. Artinya kita ini berlomba. Berjalan bersama. Di pandangan mata Allah subhanahu wa ta'ala sama. Rata. Tidaklah ada yang menonjol kecuali yang bertakwa. Akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah daripada kalian itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tidak dilihat nasab. Orang Yahudi kan bangga. Kami turunan Nabi. Ya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Di tengah Bani Israel, setiap meninggal wafat Nabi, pasti datang Nabi lagi. Kami ini keturunan. Al-fakhru bil-ahsab minal jahiliyah. Wat-ta'nu fin-nasab. Al-ta'nu fil-ansab wal-fakhru bil-ahsab. Mencela keturunan dan berbangga dengan jasa-jasa kebanggaan-kebanggaan nenek moyang itu umur jahiliyah, bukan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghitung, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganggap untuk kemudian dicintai karena dasar nasab. Karena dasar keturunan. Demikian pula Nasara juga demikian. Jadi ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh puas dengan pengakuan diri kita sendiri sebelum diakui oleh Allah Azza wa Jal. Mudah memang kita mengatakan aku cinta Allah, uhibbullah. Aku mencintai Allah Azza wa Jal. Terlepas mencintai Allah memang wajib. Allahu yatahabbabu ilaina binni'amih. Allah subhanahu wa ta'ala pagi, siang, sore selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita untuk kemudian kita cinta kepadanya. Memang berhak Allah dicintai, itu berhak. Dan hukumnya wajib. Kita harus mengedepankan cinta kita kepada Allah dari seluruh kecintaan, termasuk diri kita sendiri. Namun, seorang muslim, seorang mukmin berusaha dalam kondisi yang dicintai. Yang dicintai. Oh, sesama makhluk, kalau kita hanya mencintai namun tidak dicintai, itu namanya cinta sebelah tangan. Ya. Tidak dari dua arah. Itu sakit. Ya, sakit. Mencintai namun tidak dicintai. Jangan seperti itu hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal. Kalau dengan makhluk, makhluk itu seberapa sih butuhnya kita kepada makhluk? Itu saja kadang-kadang orang tersakiti, merasa kecewa karena dia merasa mencintai namun tidak dicintai. Tapi kalau Allah Azza wa Jal, wajib kita mencintainya dan marilah kita raih kecintaan Allah kepada kita. Jadi pembahasan kita di malam kali ini, tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya, itu tidak akan hanya menyebutkan sebatas tandanya ini, tandanya itu. Tapi terselip padanya adalah upaya untuk kita memiliki sifat pada apa yang disebutkan dalam tanda-tanda tersebut. Di dalam Al-Quran wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meraih cinta Allah perlu diperjuangkan. Perlu apa di? Perjuangkan. Ya. Nah, dan cinta Allah itu jejeg. Artinya jejeg itu gampang. Polanya gampang. Yang penting kita begini, begini, begini, begini. Insya Allah pasti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kecintaan makhluk. Berbeda dengan kecintaan na'am selain Allah. Rewel. Manusia itu rewel. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia itu satu tujuan yang gak mungkin dicapai. Kita ini punya orang segini Nur Rahman, ya. Naam, saya mungkin punya rezeki, ayo saya kasih makan sate semuanya. Yang darah tinggi mencak-mencak. Yang ini, barakallahu fikum. Tidak semuanya ridha. Ghayatun la tudrak. Berbeda dengan naam Allah subhanahu wa ta'ala stabil. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki cara-cara untuk Allah mencintai kita. Dan itu stabil. Memang seperti itu, baku. Kalau manusia sulit. Kalau manusia sulit. Hari ini dia standarnya begini. Besok sudah berbalik. Sudah apa? Berbalik. Maka jangan pusing mencari ridho nas. Pusinglah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang, jejeg, ajeg, tidak berubah-ubah. Tidak berubah, rubah. Naam. Sekali lagi, karena kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu ghaib. Maka judulnya tanda-tanda kecintaan Allah azza wa jal. Tidak ada yang bisa ngeklaim. Tidak ada yang bisa mengaku. Ya, maksudnya pengakuan yang bermanfaat. Kalau mengaku ya boleh-boleh saja. Saya ini dicintai Allah, ya. Saya ini keturunan baik, saya ini Gus, saya ini turunan kiai, saya ini. Naam. Di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tanda-tanda ini, ya. Yang kemudian mari kita wujudkan agar supaya kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, karena kita memang butuh kepada Allah. Ya. Dua, kalau kita dicintai oleh Allah, buahnya banyak. Manfaatnya banyak, kehidupan dunia dan akhirat kita akan sangat mudah. Akan sangat mudah kalau kita telah dicintai oleh Allah azza wa jalla. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan sebuah bab alamati hubbillahi ta'ala lil abdi wal hathi ala takhalluqi biha wassa'yi fi tahsiliha. Tanda-tanda kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba serta hasungan untuk kita memiliki perangai-perangai yang di sana dicintai oleh Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala. Serta marilah berupaya sekuat tenaga kita untuk kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Di sana ada orang-orang yang sudah berhasil. Nabi Muhammad, ya, itu orang sudah berhasil, sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya harus digandeng dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sah orang masuk Islam kalau nama Nabi Muhammad tidak disebut. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut 5 kali dalam sehari oleh muadzin. Oleh apa? Muadzin. Wa dhammul ilahi ismahu bismihi wa dhukira fil khamsi lahul muadzinu. Ya. Naam. Namanya digabungkan dengan nama Allah setiap hari 5 kali disebut oleh muadzin. Enggak sah orang azan asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak ada asyhadu anna muhammadan rasulullah. Enggak boleh. Seorang juga bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah berhenti, tidak diterima. Tidak diterima. Rukn min arkani al-Islam. Faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam, qala an tashhada lillah, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini orang, ini Nabi benar-benar telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kita lanjutkan lagi bukti-bukti Allah mencintai Nabi. Tapi kita, naam, sekarang sebutkan tanda-tanda ataupun cara, tanda sekaligus cara, agar kita mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Ali Imran ayat ke-31. Ayatnya sering kita dengar, tapi mungkin belum kita hafal. Wajib apa tidak menghafalnya? Naam, kita katakan tidak wajib. Namun apabila seseorang memiliki hafalan, keutamaannya akan lebih baik karena dia bisa memindah dalil dari dirinya kepada orang lain, sehingga dia memiliki keutamaan menyampaikan ilmu. Keutamaan menyampaikan apa? Al-ilm. Yang disebut oleh Nabi SAW, tayyibatan qabilatil ma'a fa anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Berarti orang ini baik, hatinya bersih, tampungannya bagus. Begitu ilmu masuk, dia bisa beramal soleh dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Qala ta'ala qul in kuntum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian tuhibbunallaha, benar-benar mencintai Allah. Benar-benar mencintai Allah. Karena kalau mencintai Allah bohongan banyak, cuma ngaku di lisan. Di sini yang diinginkan adalah kenyataan, kebenaran. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kalau dibalik, ikutilah aku kalau kalian benar-benar mencintai Allah. Ya. Ikutilah aku. Ya. Wajib kalian mencintaiku apabila kalian ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al. Sampai sedetail itu. Kalau kamu mampu, wahai muslim, tidak menggaruk kepala kecuali dengan dalil. Artinya harus mengikuti Nabi, bagaimana cara menyisir rambut, bagaimana memakai baju, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara tidur. Faf'al, lakukan. Lakukan. Maka terlihat, orang yang benar-benar mencintai Allah, pasti dia semangat mencari teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau orang mengikuti Nabi, maka dia akan lebih taat kepada Allah. Maka dia akan lebih taat kepada Allah. Man kana li rasulillahi atba'a, kana lillahi atwa'a. Wa man kana lillahi atwa'a, fahuwa ahabbu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang lebih mengikuti Nabi, maka dia akan lebih bertaat kepada Allah. Dan barang siapa yang lebih taat kepada Allah, maka dia akan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Naam. Berbeda dengan seorang yang tidak memiliki perhatian. Belum aja semangat. Kalau semangat sudah tingkat 2. perhatian itu udah mending, ya. Perhatian tingkat 1, semangat udah tingkat 2. Ini enggak punya perhatian aja enggak? Tidak punya perhatian untuk agar ucapannya, perbuatannya, Islamnya, imannya disesuaikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ayat ini disebut ayat ujian. Ayat apa? Ujian. Ya. Luluskah kita pada ujian ini? Maka tidak ada waktu untuk kita meninggalkan taklim. Tidak ada waktu untuk kita meninggalkan pelajaran-pelajaran agama. Tidak ada waktu untuk kita jauh dari pengaosan-pengaosan, pengajian-pengajian. Naam. Al-Quran belum hafal. Hadis juga masih berapa biji. Dalam keadaan, naam, ada Sahih Bukhari. Ada Sahih Muslim. Ada Sunan Abi Dawud. Ada Jami' At-Tirmidzi. Ada Ibn Majah. Ada Musannaf Ibn Abi Syaibah. Ada Musannaf Abdul Razak. Ada Muwatta' Malik. Ada Musnad Ahmad. Yang pendek ada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang agak lebar dikit ada Riyadhus Salihin. Tambah lagi ada Bulughil Maram. Ada Umdatil Ahkam. Ada Lu'lu' wal Marjan. Berarti saya ini masih bodoh banget. Benar. Ya, alhamdulillah sadar. Alhamdulillah. Nah, dengan itulah seorang akan ingin semangat terus meniti bagaimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, sehingga barakallahu fikum kita akan lebih bisa mengikuti Rasulullah dan akan lebih cepat mendapatkan kecintaan Allah azza wajal. Ya, Allah azza wajal. Kita lihat para sahabat itu orang-orang yang paling pertama mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka paling ittiba', paling mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi apapun, dalam tingkatan, naam, logika mungkin bertabrakan. Ya. Kalau kita sekarang kadang-kadang kalau logika kita seakan berseberangan dengan dalil, kita akan lebih mengedepankan akal kita. Dan itu banyak. Ya, kasus yang menyebar dan umum adalah apa? Bagaimana menyikapi kezaliman pemerintah. Bagaimana menyikapi kezaliman pemerintah. Secara prinsip, secara bimbingan syariat adalah bersabar. Kan gitu? Mendoakan pemerintah. Naam. Tidak membuat huru-hara. Tapi secara logika, kita katakan pemerintah sudah seperti ini, zalimnya sudah kebablasan. Kita demo saja tidak didengar. Kita sudah sampai Jakarta dihiraukan. Kita jangan jadi setan bisu. Solidaritas kita kepada muslimin di mana? Harta kekayaan negara sudah dikeruk. Pihak-pihak asing ila akhirih. Terlihat mereka kurang mantap dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ini solusinya. Ya. Naam. Berbeda dengan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Yakin betul. Kuwatul yakin. Dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seakan-akan secara logika enggak masuk. Contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujung wafatnya mengutus Usamah ibn Zaid untuk berjihad di luar negeri. Berjihad di luar negeri. Berjalanlah Usamah ibn Zaid dengan pasukan belum jauh dari Madinah. Belum jauh dari Madinah. Artinya kalau pulang ke Madinah lagi mungkin. Wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Goncang. Domestik goncang. Dalam negeri ini goncang. Munafikin unjuk gigi. Naam. Orang-orang yang tadinya malu-malu, takut-takut. Naam. Naik ke permukaan. Memperlihatkan permusuhannya. Buldan, kura, mudun, manatiq, ya, tempat-tempat, daerah-daerah pada murtad, ya, mulai murtad. Apalagi di akhir Nabi Muhammad SAW hidup sudah muncul Musailamah Al-Kadzab, sudah muncul Al-Aswad Al-Ansi. Alaihi minallahi ma yastahiqun. Naam. Muncul berbagai macam kericuhan di dalam negeri muncul. Sahabat-sahabat tidak sedikit yang memberikan usul kepada Abu Bakar untuk naam pikirkan domestik, tarik pasukan Usamah ibn Zaid. Kita lihat bagaimana Abu Bakar. Abu Bakar didatangi oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam, memberikan usulan, wahai Abu Bakar, ini dalam negeri kacau seperti ini, saya memberikan usulan bagaimana pasukan Usamah ibn Zaid dimundurkan. Secara nyata, mata kepala melihat, telinga mendengar, orang murtad itu kelihatan enggak? Kelihatan. Kacaunya juga kelihatan. Benar-benar kelihatan. Ya, seperti orang sekarang ini, benar ini pemerintah sudah zalim. Ini buktinya, 1, 2, 3, batu bara diekspor kemana, minyak begini-begini jadi mahal. Padahal kita gudangnya kelapa sawit. Nyata, ya kita lihat. Naam. Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya, ini jawabannya Abu Bakar benar-benar mantep, kuatul yakin, dan bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kalau seandainya anjing-anjing Madinah sudah menggigit gelang-gelang kaki istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, saya tetap tidak akan menarik pasukan Usamah ibn Zaid. Artinya itu adalah gambaran Madinah sudah tambah kacau lagi. Kalau ini kan masih mending. Mekah, Madinah, Taif itu masih ada orang Islam. Masih yang kokoh itu masih ada. Ya. Dan pemerintahan itu masih ada dalam satu pemimpinan. Yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Abu Bakar mengatakan, bagaimana mungkin aku akan menarik pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah bukan? Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan sana, itu kan wahyu Allah. Subhanahu wa ta'ala wahyu. Sedangkan pendapatnya Umar, pendapatnya para sahabat, ini semua tadi, itu logika, pemikiran. Ra'yu. Ya, betul, para sahabat tidak akan punya niat buruk, itu enggak mungkin. Sama, mereka-mereka ini yang kemudian berusaha merubah kemungkaran, tapi ternyata dengan kemungkaran, itu kalau ditanya niatnya juga baik. Mensejahterakan masyarakat, ya, memberikan hak rakyat, ila akhirih. Seperti itulah. Usamah ibn Zaid akhirnya dilanjutkan dengan kekuatan Abu Bakar bahwa teladan Nabi mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, pasti barokah, pasti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Menang. Setelah menang, orang-orang yang naam, hampir murtad, enggak jadi. Karena ternyata di domestik banyak yang sudah murtad, yang di luaran masih banyak yang menunggu. Lihat dulu, ya, ini menang apa kalah, menang apa kalah, gitu loh. Tapi kalau dari pertama langsung ditarik masuk, sudah langsung yang mereka tidak melihat bukti, sudah kita ikut murtad saja. Kita ikut apa? Murtad saja. Tambah dikeroyok habis. Barakatu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka paham, Islam itu ternyata dijaga oleh Allah meskipun nabinya sudah meninggal. Meskipun nabinya sudah meninggal. Jadi ittiba'u sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjadi prinsip hidup kita. Sudah tidak zaman lagi Islam nenek moyang. Sekarang zamannya Islam sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah utusan resmi untuk menerangkan ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, resmi. Ya. Wa innaka laminal mursalin, dan sungguh engkau wahai Rasul benar-benar termasuk satu dari para rasul. Ya. Sudah. Ini. Jadi barakallahu fikum, teruskan. Kalau kita sudah ada perhatian, bahkan sudah ada semangat untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai yang dari kecil-kecil sampai yang besar-besar, sampai yang sifatnya prinsip dan kenegaraan, lanjutkan. Ya. Nah, kalau kita sudah biasa misalnya tidur sesuai sunnah Nabi, mau tidur sesuai sunnah Nabi, di rumah sesuai sunnah Nabi, pagi hari, siang hari, sore hari, kita sudah seperti mengikuti sunnah Nabi, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Nah, yang belum, segera dikoreksi, segera berubah, segera berhari-hari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemenangan kota Madinah itu bukan karena akomodasi, bukan karena mereka memiliki banyaknya harta, bukan mereka memiliki segala perlengkapan senjata. Enggak. Madinah bisa menggoncang Romawi yang pada saat itu adidaya adalah karena mereka sangat taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengerti bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin lailatani mutatabi'atani min sya'ir." Keluarga Nabi Muhammad, kata Aisyah, tidak pernah kenyang dua hari berturut-turut dengan gandum. Artinya fakir. Enggak ada, memang enggak ada yang dimakan. Ya. Ja'a hilal wa ja'a hilal. Datang dua kali hilal, artinya tiga bulan. Kalau dua kali hilal, berarti tiga apa? Tiga bulan. Kami tidak makan kecuali air putih dan kurma. Jadi kehidupannya sangat terbatas di Madinah. Dan masjidnya Rasulullah dari pelepah korma, bukan dari ternit, marmer, enggak. Menunjukkan pada saat itu memang sangat keterbatasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menangkan karena Allah cintai mereka, karena mereka sangat antusias mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Wa yuzakiru ba'dhum ba'dha. Para sahabat saling mengingatkan. Para sahabat saling mengingatkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muallim, sebagai pengajar, sebagai pemimpin, selalu membimbing dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pengin berjaya, kita pengin dicintai oleh Allah, kita pengin menang, kita pengin bahagia, satu, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gigihnya para salaf dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, sampai mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang dicatat dalam kitab-kitab yang begitu sangat berarti. Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Kata al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, wajib atasmu memegang atharus salaf, hadis-hadis Nabi, bimbingan para sahabat, meskipun orang-orang meninggalkanmu. Lah nanti kita terkucilkan, enggak apa-apa, dikucilkan manusia, manusia enggak punya rezeki, manusia enggak punya manfaat, manusia enggak punya madarat. Kalau kita dikucilkan oleh Allah baru kita bingung. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka apabila kalian tidak berhenti dari dosa riba, maka Allah akan memusuhinya. Lah ini yang bingung. Ketika kita melanggar sunnah Nabi, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak yattabi', justru kita akan jauh dari kecintaan Allah dan akan dekat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi yang pertama apa? Yang pertama semangat. Lanjutkan. Ikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat ataupun sampai para salaf menulis kitab Fadlut Tiba'is Salaf. Keutamaan mengikuti manhaj salaf. Salaf yang paling salaf ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling terdahulu, karena Nabi bersabda kepada Fatimah, "Wa ni'mas salafu ana laki." Dan sebaik-baik as-salaf untukmu wahai Fatimah adalah aku. Adalah apa? Adalah aku. Naam. Itu adalah upaya dari ulama untuk umat ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mereka memiliki semangat mengikuti sunnah Nabi. Untuk akhirnya mereka dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di zaman-zaman kita ini. Barakallahu fikum, tidak sedikit mereka yang telah jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah sampai tingkatan sunnah Nabi menjadi asing. Orang yang berusaha kokoh dianggap kaku. Orang yang mau belajar dianggap keras. Ya, dipandang sinis. Ditertawakan. Dicibir. Dikucilkan. Ya, Islam fil ghurbah. Sunnah fil ghurbah. Ajaran Nabi SAW benar-benar sudah teranggap asing. Kalau ini dibiarkan, bahaya. Artinya kecintaan Allah kepada kita akan sangat menjauh. Ketika kecintaan Allah menjauh, ya sudah, finishnya sudah kita tahu. Azab. Azab dan kesusahan dan kesusahan. Waju'ilat as-sagaru ala man khalafa amri. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kerendahan, keterpurukan, kehinaan, ya, ketertinggalan akan didapati mereka yang menyelisihi syariatku, menyelisihi teladanku. Jadi kembali kepada ajaran salaf, kembali kepada hadis, kembali kepada Al-Qur'an, itu taqaddum, kemajuan. Ya. Naam. Kembali kepada adat istiadat barat, adat istiadat timur, adat-adat ajim, kufar, ini bukan kemajuan. Ini kemunduran. Ya, kemunduran. Kalau kemajuan dalam sifatnya palsu ataupun semu, ya memang. Mereka bikin pesawat canggih, bikin rudal canggih. Itu kemajuan sifatnya duniawiyah. Sifatnya apa? Duniawiyah. Kita itu kalau mencari kemajuan, kemajuan yang hakikiyah. Kemajuan yang hakikiyah. Benar-benar maju. Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qaal," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan permusuhan peperangan. Wali Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai dari ibadah-ibadah yang aku wajibkan. Pengin dicintai oleh Allah, jangan jauh dari ibadah. Ibadah yang bagaimana? Yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan pilihlah yang wajib-wajib. Terkhusus ketika kita sedang kedatangan sifat malas. Yang namanya hati manusia kan ikbalan wa idbaran. Manusia itu kadang nanjok, semangatnya luar biasa. Kadang juga lemesnya juga luar biasa. Rajin-rajin banget, malas-malas banget. Ya memang seperti ini. Maka dikatakan kolbun, hati manusia itu dikatakan kolb yata kolab. Karena bolak-balik. Kadang semangat, kadang enggak. Terkhusus ketika kita sedang malas, tolong yang wajib-wajib jangan ditinggalkan. Yang wajib-wajib jangan ditinggalkan. Karena kalau sampai yang wajib ikut ditinggalkan, kecintaan Allah copot. Kita tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita misal malas, tidak begitu semangat, kita tetapi yang wajib-wajib jangan ditinggalkan, lambat laun, lambat hari kita akan diberi taufik lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian menambah dengan amalan-amalan apa? Sunnah. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Artinya, ketika seseorang itu dicintai oleh Allah, akan mudah bertaubat. Akan mudah apa? Bertaubat. Dan akan mudah kembali lagi untuk beramal saleh. Jadi malasnya kita jangan sampai tembus yang wajib ditinggalkan. Ya. Maka orang awam sering yang agak bijak. Ya, yang agak bijak. Orang awam tapi agak bijak. Nang, sing penting, 5 sholat jangan ditinggal. Ya. Kamu boleh kerja kemanapun, merantau kemanapun, tapi nih saya pesen, 5 kewajiban sholat dalam sehari semalam jangan ditinggal. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar akan mencegah dari fahisyah dan kemungkaran. Kenapa digabungkan dengan ayat ini? Karena itu adalah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan terus-menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah kecuali sampai aku akan mencintainya. Amalan sunnah ya salat sunnah, ya. Naam, salat sunnah itu ada 2. Salat sunnah mutlaqah dan salat sunnah muqayyadah. Sholat sunnah mutlakoh adalah sholat sunnah yang tidak datang definisinya, batasannya secara syar'i, secara dalil khusus. Secara umum ada, tapi secara khusus tidak ada. Kalau sholat sunnah muqayyadah artinya sholat sunnah yang zatu asbab yang datang padanya dalil. Seperti sholat-sholat rotibah yang mengiringi sholat-sholat wajib. Naam. Sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah, sholat-sholat mustahabbah, ataupun disebut juga tatawu'. Jadi sunnah itu namanya 4. Ya. Tatawu', sunnah, ya, mustahab. Demikian boleh saya apa? Nafilah. Ya. Nafilah. Itu akan membuahkan cinta Allah. Keutamanya banyak. Ma min abdin muslim dalam hadis Ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Ma min abdin muslim yusalli lillahi 12 rak'atan kulla yawmin 12 rak'atan illa aw ghayra faridatin tatawwu'an ghayra faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa bunyalahu baitun fil jannah. Hadis sahih. Tidaklah hamba muslim salat untuk Allah setiap hari 12 rakaat sunnah bukan wajib, maka akan Allah bangunkan rumah di surga. Bangunkan rumah di surga. Amalan kalau diberi ganjaran surga berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Boleh juga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Ini dijanjikan tidak disentuh neraka. Boleh juga dalam hadis Ibnu Umar, 2 rakaat sebelumnya, sebelum zuhur maksud saya, kemudian setelah zuhur 2 juga 2 rakaat. Disebutkan bainal ba'dal maghrib wal isya wal jumu'ah rak'atain. Dalam tambahan riwayat, setelah maghrib, setelah isya, dan setelah jumatan 2 rakaat. Ya. Amalan-amalan sunnah ini kalau kita tekuni terus ya. Waktunya duha, kita sholat duha. Waktunya sholat rotibah, kita sholat rotibah. Naam, ini akan mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jal. Yang kedua, itu juga akan melatih kita khusyuk di dalam sholat. Ya. Karena semacam latihan. Semacam apa? Latihan untuk kita konsentrasi. Untuk kita apa? Konsentrasi. Naam. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam hadis qudsi di sini, maka apabila aku telah mencintainya, apa ini tidak ada timbal balik? Ya ada, karena ada usaha yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengarkan. Ini buah kita dicintai oleh Allah. Pendengaran kita terarah. Pendengaran kita apa? Terarah. Ya. Kalau kita ditanya, senang enggak dengerin musik? Musik kan haram. Senang sih tidak. Tapi menghindari belum bisa wong tetangga yang nyetel keras-keras. Misalnya. Tapi kita tidak kemudian hatinya ikut. Kemudian kita itu senang. Tidak. Mendengar iya, tapi pendengaran kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian ridha dengan kemungkaran itu. Ya. Naam. Wa basarahu allazi yubsiru bih, dan matanya. Kita juga ngerti ini tidak mahram, ini sesuatu yang haram untuk saya lihat, tapi kita hidup di zaman-zaman seperti ini. Kita yang tertabrak sesuatu yang haram. Tidak mungkin kita berjalan dalam keadaan merem. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan penyakit hati setelah kita melihat itu, karena hanya sebatas lewat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini. Wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan yang kita gunakan juga akan dibimbing oleh Allah. Tidak akan digunakan dalam hal-hal munkar. Warijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang kita gunakan, kita akan dibimbing oleh Allah Azza wa Jal. Karena kita dicintai oleh Allah Azza wa Jal, dengan sebab kita semangat menetapi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wajib ataupun yang sunnah. Wa in sa'alani a'taitu. Nah, ini penting juga nih, ya. Buah kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani a'taitu. Kalau aku, kalau dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Pasti aku akan memberinya. Kita banyak ya kebutuhannya. Butuh masuk surga, butuh selamat di kuburan, butuh selamat di dunia, butuh ketentraman dalam rumah tangga, butuh kestabilan ma'isyah, butuh ini, butuh itu, butuh pendidikan anak, butuh keharmonisan orang tua, keharmonisan istri, kita butuh. Naam, barakallahu fikum. Kalau Allah sudah janji, aku cinta, aku beri. Syaratnya jelas, yang penting kita semangat beragama mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ini. Tapi saya ini Ustaz ya, sudah tahunan semangat ya. Naam, berdoa juga belum dijawab-jawab ya. Ketahuilah, jawaban doa itu tidak harus seperti yang kita minta. Jangan pernah menganggap rugi dalam doa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika tidak menjawab doa kita sesuai lafaz yang kita ucapkan, itu ada rahasia besar. Jangan kemudian tidak dijawabnya doa mengendorkan kita dalam beragama, karena rentetan paralelnya adalah seorang yang mengikuti agama, dicintai Allah, dicintai, nanti akan dijawab. Terus dibalik, saya doanya gak pernah dijawab, maka saya tidak akan semangat lagi menuntut ilmu, tidak semangat lagi mengikuti sunnah. Ini salah. Karena dia kurang dalam ilmunya, yang namanya jawaban Allah sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, banyak hamba yang kalau diberi justru tambah sengsara di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Allah tahu hamba itu baiknya kebaikan akhirat. Ya. Jadi kita terus mengikuti sunnah, terus berdoa. Kalau kita lihat doa kita seperti tidak dijawab oleh Allah, kita harus husnudzan bahwa ada jawaban namun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu ibadah dan dijamin baik. Tidak akan yashqa bid du'a, tidak akan ada orang sengsara dengan doanya. wa inista'adzani la'u'idzannahu. Rawahul Bukhari. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Kita butuh perlindungan kan? Perlindungan dari hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sukanya neko-neko ini, ya. Sudah tahu haram, hawa nafsu bilang enggak apa-apalah nanti tobat. Nah, sudah tahu ini amalan baik, ya. Naam. Nanti aja ditunda dulu. Naam. Sudah tahu, apalagi yang belum tahu. Maka kita minta min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Butuh perlindungan yang eksternal maupun internal. Kita itu akan bisa terhalangi dari ketakwaan kepada Allah faktor kita sendiri dan faktor lingkungan. Faktor apa? Lingkungan. Butuh pertolongan Allah Azza wa Jal. Dan Allah akan menolong di saat Allah mencintai kita. Maka kita mari semangat terus mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dengan sebab kita tidak absen-absen taklim, ya. Dimanapun ada kajian-kajian ilmu, kita semangat. Tujuannya apa? Agar saya mengerti, ya. Naam, sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Naam, rubba kalimatin lam asma'aha. Barangkali ada satu kalimat yang belum pernah aku dengar, yang itu tunjika min azabillah, yang itu bisa menyelamatkan azab Allah, menyelamatkan engkau dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan meremehkan satu kalimat, ya. Karena Imam Bukhari bisanya nulis Sahih Bukhari itu gara-gara ada orang yang ngomong, lau jama'ta as-sihaha min ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad, Imam Bukhari, kalau seandainya engkau mengumpulkan hadis-hadis sahih, masya Allah ini akan bagus. Terwujud. Ya, terwujud. Naam. Ini. Jadi, barakallahu fikum, kita meraih kecintaan Allah Azza wa Jal dengan cara mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dan menetapi ilmu yang telah kita pelajari. Menetapi ilmu yang telah kita pelajari, diamalkan, sabar, telaten, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kita keyakinan, yakni al-maut. Yakni apa? Al-maut. Naam, karena kita juga butuh dicintai oleh Allah sampai kita meninggal, bahkan sampai kita dibangkitkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Samarat, ya, buah ataupun hasil keutamaan dicintai oleh Allah sangat banyak. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Bisa dikiaskan dengan yang lain apa yang saya sampaikan. Ala kulli hal, kalau kita ini mengikuti apa yang telah disampaikan di dalam ayat ataupun hadis, ayatnya satu, hadisnya satu ini, insyaallah sudah menjadi bekal yang baik untuk kita meraih kecintaan Allah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kurang lebihnya saya minta maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan saja bertanya. Bisa saya jawab, tidak bisa saya tampung, saya sampaikan kepada yang lebih berilmu. Tafadhol. Saya kasih waktu ya, 2 menit lah, 2 atau 3 menit. Agar saya tahu, enggak pada ngantuk ya. Nah, agar saya tahu, tidak pada ngalamun ya. Ini. Enggak ada. Nah, barangkali malu ya, kalau tanya krisikan juga boleh ya, tetap boleh. Nah, wallahu ta'ala alamis sawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.